وعلى آله وأصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah senantiasa dalam kondisi sehat wal afiat dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus beribadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita mulai pembacaan Kitabuz Zakah, pembahasan tentang permasalahan zakat. Terakhir kita sudah sampai kepada perkataan Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, fa ammal mawashi, adapun hewan ternak, kata beliau, fatajibuz zakatu fi thalathati ajnasin minha wahia. Ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, tentunya kalau telah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah al-ibilu, yaitu unta. Yang kedua al-baqaru, sapi. Dan yang ketiga adalah al-ghanamu atau domba. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya'. Adapun syarat wajibnya ada enam. Yang pertama al-Islam. Dalilnya sudah kita sampaikan dalam surat yang ditulis oleh Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ketika mengutus sahabat yang mulia Anas ibn Malik ke Bahrain. Ya, Anas bin Malik ditunjuk sebagai wali Bahrain, pemimpin di Bahrain. Maka Abu Bakar As-Siddiq menuliskan tulisan yang di dalamnya mencakup aturan-aturan zakat. Jadi harus Islam. Yang kedua harus orang yang hurriyah, memiliki hurriyah, yaitu merdeka. Ya, bukan seorang budak. Karena budak tidak memiliki kepemilikan. Dan Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Ya, tidak ada yang berhak kita tunduk kepadanya dengan sepenuh hati, dengan ketundukan yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tunduk, beribadah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-milku at-tam. Dia harus memilikinya dengan sempurna. Karena sebagian orang tidak sempurna dalam memiliki sesuatu. Sebagaimana kata beliau, seorang yang statusnya sebagai mukatabah. Dia misalnya adalah seorang budak yang terikat perjanjian dengan tuannya untuk mencicil, yaitu mencicil dirinya seharga yang telah ditentukan oleh tuannya. Itu dalam sistem perbudakan, ya. Ada yang namanya mukatabah. Ya, di mana seorang budak berkata kepada tuannya, saya ingin merdeka. Ya, sebutkan harga yang harus saya bayar, kata budak. Maka budak itu berusaha membayar dengan mencicil bayaran kepada tuannya. Ya, kepada tuannya maksud saya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah an-nisab. Harus sampai nisab. Jadi ada nisab unta, ada nisab sapi, ada nisab kambing, sebagaimana insyaallah akan kita jelaskan. Yang kelima adalah al-haul. 1 tahun, ya, harus melewati 1 tahun. Dan yang keenam adalah as-saumu, bahwa hewan tersebut, baik itu unta ataupun sapi ataupun kambing, haruslah digembalakan. Jadi bukan hewan-hewan yang ditaruh di kandang, kemudian tuannya mendatangkan rumput misalnya, bukan seperti itu. Tetapi dipersyaratkan harus dia dilepaskan ya di padang yang mubah sehingga mereka makan ya dengan bebas rerumputan yang ada di tempat tersebut. Nanti akan ada rinciannya insyaallah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, harta yang wajib dizakatkan adalah al-athman, nilai. Yang dimaksud dengan al-athman di sini kata beliau fasyai'an. Fasyai'an ada dua jenis, yaitu az-zahabu wal fiddah. Satu emas, ya emas, yang kedua adalah perak. Ini athman, nilai. Karena memang zaman dulu mata uang itu adalah emas dan perak, dinar dan dirham. Wa syara'itu wujubiz zakati fiha khamsatu asya. Dan syarat wajibnya zakat emas dan perak sama seperti apa namanya al-mawashi. Perbedaannya hanya di as-sawmu ya, as-sawm. Kalau di hewan ternak ada syarat harus digembalakan. Dilepaskan di padang rumput. Tentunya kalau emas dan perak tidak ada syarat itu. Berarti syaratnya adalah Islam, ya, merdeka, al-milku at-tam, an-nisab al-haul. Bedanya dengan al-mawashi, yaitu hewan-hewan ternak, hanya di poin yang keenam. Kalau di mawashi ada syarat di mana hewan itu harus dilepaskan, digembalakan di padang yang terbuka. Bukan kita sewa orang untuk mencari makanan hewan, istilahnya kalau di Jawa Barat apa istilahnya arit ya, ngarit apa namanya, bukan seperti itu, tapi dilepaskan saja ya agar dia makan di padang rumput yang mubah, tidak dikuasai oleh siapapun. Lalu dikatakan adapun harta yang ketiga yang wajib dikeluarkan adalah az-zuru', yaitu hasil pertanian ya. Fatajibu zakatu fiha bi thalathati syara'it. Zakat pertanian ini wajib dikeluarkan dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyakun mimma yazra'uhul adamiyun. Hasil tani tersebut haruslah yang ditanam oleh manusia. Jadi kalau yang tumbuh secara liar di hutan atau di tengah gurun misalnya tumbuh pohon-pohon kurma, itu tidak ada zakatnya. Tetapi harus yang ditanam oleh manusia. Itu yang pertama. Bukan dikarenakan terbawa air atau kelalawar atau angin dan lain sebagainya, tetapi dengan sengaja ditanam oleh manusia. Yang kedua adalah zakat pertanian ini menjadi wajib ayyakuna kutan muddakharan, yaitu hasil panennya adalah kut. Kut, apa itu kut? Apa kut? Makanan pokok. Kalau di Arab misalnya kurma, atau kalau di kita beras, atau ada yang makanan pokoknya jagung, ada yang makanan pokoknya ubi-ubian seperti singkong, ubi, dan lain sebagainya. Itu haruslah dalam bentuk yang sifatnya kut. Ya kut itu artinya makanan pokok muddakharan. Apa itu muddakharan? Yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sebagian sagu ya. Di Irian katanya sagu ya. Mereka membuat makanan apa namanya papeda atau apa itu. Itu makanan pokok. Itu makanan pokok. Wa ayyakuna nisoban. Dan harus sampai kepada nisob. Ya, nanti akan dirinci oleh beliau ya. Nisobnya berapa akan dirinci. Nah, berarti sudah berapa ini? Sudah tiga ya. Satu mawashi. Apa tadi mawashi? Yaitu hewan-hewan ternak ada tiga, unta, sapi, dan domba atau kambing. Yang kedua adalah al-athman, barang-barang yang menjadi ukuran nilai, yaitu emas dan perak. Ya syaratnya sama seperti hewan ternak ada lima ya, muslim, hurriyah, milku at-tam, an-nisab, lalu al-haul. Nah yang ketiga yang sudah kita bahas adalah zuru', Syaratnya ada tiga. Yang pertama ditanam oleh manusia. Yang kedua dari komoditi makanan pokok. Jadi yang ada zakatnya itu komoditi makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Beras misalnya ya. Ya beras itu kan makanan pokok dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga syaratnya adalah nisab. Berarti kalau zakat pertanian syaratnya menjadi berapa? 8 ya. 8. Kalau zakat peternakan 6. Islam balik Islam hurriyah merdeka, milkut tam kepemilikan yang sempurna, lalu haul, lalu nisab, lalu saum, 4. Kalau peternakan. Kalau emas dan perak kurangi 1, tidak ada saum. Muslim balik hurriyah merdeka artinya milkut tam kepemilikannya sempurna. Yang keempat apa tadi? Nisab dan haul. Kalau zakat tak kaitan dengan pertanian jadi 8. Jadi 8. Muslim ya merdeka memiliki dengan sempurna, lalu nisab, lalu haul, apalagi ditanam oleh anak Adam dari jenis jenis makanan pokok dan bisa disimpan ya, bisa disimpan. Jadi 7 lah kita katakan ya, jadi 7. Lalu dikatakan wa amma thimaru, adapun buah-buahan, jadi zakat peternakan, emas perak, lalu pertanian, sekarang yang keempat buah-buahan. Amma thimaru, adapun buah-buahan, fatajibu zakatu fi syai'aini minha. Maka wajib zakat hanya dari 2 komoditi saja, hanya dari 2 jenis buah-buahan, ya. Hal ini berdasarkan hadis ya, disebutkan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Disebutkan di sini amara Rasulullah an yukhras al-inab kama yukhras an-nakhl. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan melakukan khars. Apa itu khars? Ya. Khars itu apa namanya? Mengira-ngira. Atau kalau di sini kata Syekh Majid Al-Hamawi, al-kharsu takdiru ma yakunu minar rutab tamran wa minal inabi zabiban. Memperkirakan berapa banyak buah tamar, kurma kering yang dihasilkan dari rutab, kurma basah. Dan berapa banyak zabib atau kismis yang dihasilkan dari anggur. Misalnya, si Fulan, si A misalnya, memiliki kebun kurma seluas 1 hektar. Ya, di musim panen, imam atau pemimpin mengutus kharas, orang-orang yang melakukan kharas. Yaitu melihat, lalu melihat, ini berapa ini? Luas kebun kamu? 1 hektar wahai imam, Masya Allah. 1 hektar berarti jumlah pohonnya sekian. Itu diperkirakan. Per pohon itu kurang lebih menghasilkan 50 kilo misalnya. Dikali 100 batang misalnya, kan begitu. 50 kilo berarti menjadi 5 ton misalnya. Maka dikeluarkan zakatnya. Ya setelah apa? Setelah dilakukan yang namanya khors ya. Dan Nabi Muhammad berkata, para sahabat menceritakan, amara Rasulullah an yukhras al-inab kama yukhras an-nahl. Nabi memerintahkan melakukan khars atas kebun anggur, sebagaimana beliau memerintahkan khars atas kebun kurma. Tu'khaz zakatuhu zabiban. Dari kebun anggur itu diambil zakatnya berupa zabib. Yaitu anggur yang sudah dikeringkan. Kama tu'khad sadaqatun nakhli tamran. Sebagaimana kalau kebunnya adalah kebun kurma, diambil darinya zakat buah berupa tamr. Apa itu tamr? Kurma yang kurma. Kalau rutab itu basah. matang di pohon ya. Kalau dibiarkan kering itu namanya apa? Tamar. Kalau tamar tentunya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan kalau apa namanya rutab itu tentunya lebih berat daripada tamar karena dia masih ada kandungan air. Kalau rutab 100 kilo, tamar ya mungkin kalau sudah jadi tamar 50 kilo ya. Karena dia apa namanya mengempis, mengering. Jadi kalau rutab itu masih kurma yang basah. Tapi kalau sudah jadi tamar ya sudah kering. Nah, itu begitu dalam sistem Islam, itu imam mengutus para petugas zakat yang memperkirakan berapa kewajiban zakat dari para pemilik kebun kurma dan kebun anggur. Oh, itu hadisnya ya. Berarti hadisnya adalah hadis yang dihasankan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, begitu pun disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Wa amma ats-tsimaru, adapun zakat buah-buahan. Fatajibu zakatu fi syai'aini minha, diwajibkan zakat di dalam dua hal di antara buah-buahan tersebut. Yang pertama, thamaratun nakhl, buah kurma, ya buah yang dari nakhl. Nakhl itu batang kurma, pohon kurma. Kalau menghasilkan buah yang matang di pohon itu disebut rutab. Kalau menghasilkan yang kering itu disebut tamar. Tapi pohonnya disebut pohon apa namanya? Nakhl. Ya pohon nah, maka dikatakan thamaratun nakhl. Kalau kita mungkin kita sebut buah palem ya. Buah palem, tapi palem apa namanya? Palem jenis yang khusus. Karena memang buah kurma itu dari jenis apa? Palem-paleman ya. Dalam klasifikasi apa namanya? Jenisnya dia dari jenis palem-paleman. Yang kedua, buah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah thamaratul karom. Karom, ya, karom itu anggur. Walaupun di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, al-aula ta'biruhu bil inab. Sebenarnya bahasa yang lebih pas jangan dikatakan karom. Karom itu bahasa Arab, artinya zaman dulu mereka sebut anggur itu karom. Karena dahulu orang-orang jahiliyah menganggap bahwa kalau orang mabuk itu dia mendatangkan apa kemuliaan. Oleh karenanya Nabi melarang kita menamakan pohon anggur dengan sebutan karom. Dalam hadis dikatakan, la tusammul inab al-karam. Al-karam. Jangan kalian namakan anggur dengan sebutan al-karam. Ya fa innal karma al-muslim. Karena yang mulia itu adalah orang Islam. Ya orang Islam. Oleh karenanya di sini kata Syekh Majid, bagusnya jangan disebut samaratul karam. Tetapi bagusnya samaratul inab. Dan bahas Al-Quran kan inab ya. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Inab. Inab kalau bahasa kitanya anggur. Wa syara'itu wujubiz zakati fiha. Adapun syarat wajibnya zakat di dalam buah-buahan tadi kurma dan kismis atau zabib. Arba'atu asya. Ada empat. Al-Islam. Dia harus Islam. Al-hurriyah, dia harus merdeka. Al-milku at-tam, dia memiliki dengan sempurna. Yang keempat an-nisab, ya yang keempat adalah an-nisab. Oh, mohon maaf, tadi kita katakan bahwa zakat pertanian ada haul, tidak ada haul ya. Karena memang di ayatnya dikatakan waqtu haqqahu yauma hasadihi. Waktu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah kewajiban zakat di hari apa namanya panen ya. Bisa panen setahun dua kali, bahkan ada yang panen setahun katanya berapa tiga kali per empat bulan ya. Kalau pengairannya bagus ya, kalau pengairannya bagus. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa amma 'urudut tijarah. Adapun zakat perdagangan, fatajibu zakatu fiha, maka wajib mengeluarkan zakat bisyara'itil madzkurah fil athman, apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ada di dalam athman, yaitu zakat emas dan perak. Jadi syaratnya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu Islam, hurriyah, milkutam, lalu an-nisab wal haul, ya. Islam, hurriyah, milkutam, nisab dan haul. Itu pun berlaku di dalam zakat apa perdagangan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba masuk ke pasal yang baru yang judulnya Zakatul Ibil, ya. Zakat unta. Nah, ini di kita mungkin tidak bisa diberlakukan karena di Indonesia tidak ada yang memelihara unta. Kalau kita ingin melihat unta ya harus pergi ke kebun binatang. Tapi ini ilmu harus kita pelajari. Faslun fi zakatil ibil. Pasal tentang zakat unta. Wa awwalu nisabil ibil khamsun. Dan nisab ibil itu dimulai dari 5. Jadi kalau ada orang yang punya 5 ekor ibil atau unta, maka di sana ada khamsun, ada 5. Kalau ada 5 unta, maka di sana ada fiha syatun. Ada kewajiban mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Itu aturannya, ya. Dalilnya adalah hadis yang cukup panjang sekali, ya. Hadis dari Anas, ya, Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, anna Aba Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma kataba lahu hadzal kitab lamma wajjahahu ilal bahrain. Ini sudah terulang-ulang hadis ini, bahwa As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, khalifatu Rasulillah, beliau menulis surat untuk Anas bin Malik yang berisi aturan-aturan hukum syariat. Di antaranya masalah zakat. Kalau punya unta sekian, sekian. Kalau punya unta sekian, sekian. Itu ditulis oleh siapa? Oleh Khalifatul Rasulillah As-Siddiq. Lalu dikirim kepada siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dikatakan di sini, jadi 5 ekor unta, di situ ada kewajiban 1 ekor apa namanya? Syah. Ya, syatun. Syah di sini kata beliau adalah lahasanatun wadakhalat fithaniyah, yaitu kambing yang atau domba yang usianya sudah 1 tahun masuk tahun yang kedua, ya, atau boleh juga thaniyah minal ma'iz. Atau kalau kita punya unta dan kita ingin mengeluarkan zakatnya berupa kambing bukan domba, karena kalau domba boleh 1 tahun ke atas, tapi kalau dari jenis kambing harus 2 tahun, ya. Dikatakan di sini saniyatu min saniyatu ma'iz yakni laha sanatan wa dakhalat fi thalisah. Jadi misalnya saya, misalnya, ya, punya 5 ekor unta, apa yang harus saya lakukan? Saya mengeluarkan zakat. Zakatnya apa? Ada 2 opsi. 1, saya mengeluarkan da'an syah, yaitu domba usianya boleh 1 tahun masuk tahun kedua. Tapi kalau saya tidak punya domba, saya punyanya kambing. Kalau domba biasa rambutnya apa, bulunya keriting, ikal. Tapi kalau saya hanya punya kambing, boleh. Tetapi dengan syarat, kata beliau, umurnya sudah 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Lalu bagaimana kalau misalnya unta yang saya miliki bertambah menjadi 10? Maka di situ ada syatan, 2 ekor domba. Ya, 2 ekor domba. Wa fi khamsa asyrata thalathu syiyahin. Tetapi kalau jumlah unta saya sudah 15, maka 3 ekor, ya, bertambah 5, 1 ekor domba yang usianya sudah 1 tahun, masuk tahun yang kedua, ya. Itu per 1, per 5. Berarti kelipatan 5, 2 ekor. Kelipatan lagi jadi 15, 3 ekor. Wa fi 20 arba usyahin, kalau sudah sampai 20, 4 ekor domba. Wa fi 25 bintu makhadin minal ibil. Kalau sudah jumlah unta yang saya miliki adalah 25 ekor, maka di situ ada kewajiban bintu makhad minal ibil. Apa itu bintu makhad? Ya, dikatakan di sini laha sanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Yaitu unta yang umurnya sudah genap 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Ya. Ya, ini yang wajib kalau sudah 25 ke atas. Wa fi 36. Dan kalau saya misalnya sudah memiliki 36 ekor unta, Masya Allah, sudah kaya, ya. Karena 1 ekornya saja nanti bernilai misalnya 40 juta. 10 ekor sudah berapa? 400 juta. 100 ekor, 4 miliar misalnya. Kalau harganya 40 juta. Kalau lebih dari itu, Masya Allah. Ya, jadi kalau sudah punya unta, jumlahnya adalah 36, maka di sana ada kewajiban bintulabun. Kalau 25, tadi apa? Bintumakhad. Bintumakhad, unta yang usianya 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Tetapi kalau sudah 36, yang wajib adalah bintulabun. Apa itu bintulabun? Ya, itu adalah dikatakan laha sanatan wa dakhalat fi tsalisah, yaitu unta yang sudah berusia genap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ya. Nah, ini namanya apa? Bintulabun ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau menamakan anak jangan dinamakan apa? Bintulabun ya, atau bintumakhad. Nah, itu karena itu apa? Penamaan apa namanya unta. Wa fi 46, tetapi kalau saya misalnya seseorang telah memiliki 46 ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan apa? Hiqqah. Apa hiqqah? Kata beliau di sini, laha thalasa sinin wa dakhalat fir rabi'ah, yaitu dia keluarkan unta yang usianya genap 3 tahun masuk tahun yang keempat. Berarti kalau unta itu dimulai berapa? 25, 36, 46 ya. Dari mulai bintu makhad, bintu labun, kalau sudah 46, itu wajibnya hiqqah. Apa itu hiqqah? Yang usianya sudah genap 3 tahun, masuk tahun yang keempat. Ya. Dalilnya tadi, hadis yang panjang, yang merupakan buku atau tulisan yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikirim kepada Anas bin Malik yang menjadi pemimpin di Bahrain. Wa fi ihda wasittin, kalau sudah sampai 61 ekor unta yang saya miliki misalnya, saya wajib mengeluarkan jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Dikatakan di sini 4 tahun masuk tahun yang kelima. Disebut jaza'ah karena gigi depannya sudah tanggal, berganti dengan gigi dewasa. Itu namanya jaza'ah. Jadi kalau sudah punya berapa? 61 ekor unta. Wa fi 76, apabila sudah sampai seseorang memiliki 76 ekor, maka dia wajib mengeluarkan binta labun. 2 ekor binta labun. 2 ekor unta yang usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau sudah punya berapa? 76. Dan kalau sudah sampai ihdawatis'in, sudah sampai 91, wajibnya adalah hiqqatan. Wajibnya apa tadi? Hiqqatan. 2 ekor hiqqah. Apa itu hiqqah? Yang sudah sampai genap 3 tahun masuk tahun yang keempat. Masuk sudah 3 tahun genap masuk tahun yang keempat. Berarti 2 ekor hiqqah kalau sudah 91. Wa fi 121, dan kalau sudah sampai 121, maka di sana ada kewajiban salasu banati labun. 3 ekor banat labun. Tadi apa banat labun itu? Yang sudah 2 tahun ya, masuk tahun yang ketiga, 3 ekor. Tadi kalau banat labun kan muncul di mana? Di 36. Ya, 36. Maka kalau sudah 121, maka ya 3 bintu labun, banat labun. Yaitu yang sudah usia 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Summa fi kulli arba'in bintu labun. Dan setelah bertambah 40 ekor, maka per 40 ekor ada bintu labun. Ya, ada bintu labun. Wa fi kulli khamsina hiqqah. Dan setiap kelipatan 50, ada kewajiban hiqqah. Apa namanya? Hiqqah. Ini sulit kita bayangkan ya. Karena di negara kita tidak berternak apa namanya unta. Adapun yang dipelihara di kita sapi dan kambing ya, atau domba. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya,

Di kesempatan yang kedua, ma'asirul muslimin, kita ingin mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk ya, dari Ibu Ita di Medan. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ita. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Iya. Kalau misalnya anak baru lahir, doa apa yang kita panjatkan? Dan kalau mau menafkahkan namanya, Ustaz, doa apa yang kita buat? Iya. Baik, itu saja Ibu. Iya. Iya. Iya Ibu, puasa Asyura, kenapa? Itu bagaimana aturannya Ustaz? Apakah boleh apakah 9-10, apakah 10-11 atau 9-10-11 gitu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah doa ya, doa Rasulullah ketika lahir cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain, beliau berkata u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu diantara apa namanya doa yang diajarkan atau diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, kalau saya tidak salah cucu beliau ya, atau cucu atau anak dari sahabatnya, beliau berkata begitu, u'idzuka bikalimatillahi tammah, aku memohon perlindungan untukmu bikalimatillahi tammah, ya, apa namanya, dengan nama-nama Allah yang sempurna, ya, wa min kulli syaitanin wa hammah, ya, dari gangguan syaitan dan dari gangguan wa min kulli ainin lammah dan dari gangguan penyakit ain, au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa yang biasa dibacakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika apa namanya lahir ya. Atau kalaupun kita tidak hafal doa-doa tersebut, atau nanti bisa mungkin kita kirimkan lewat WA atau yang lain sebagainya, kita bisa mendoakan, berdoa, memohon ya Allah, berikanlah perlindungan kepada anak ini, jauhkan dia dari gangguan syaitan, dari penyakit pandangan yang buruk, yaitu ain. Nah, itu tidak masalah kalau memang kita belum hafal lafaznya secara bahasa Arab. Yang kedua, masalah tasmiyah, apakah ada doa khusus ketika kita menamakan seorang anak? Saya tidak tahu ya, apa namanya, saya tidak tahu ada doa khusus ketika kita menamakan anak. Kalau saya lihat di Sumatera Utara ya, di Mandailing misalnya, ada namanya istilah tradisi memberikan gelar. Itu kita misalnya menggendong bayi, lalu kita katakan sammaituka bima sammallah fulan-fulan, aku namakan engkau dengan nama yang telah Allah berikan kepadamu dengan nama fulan-fulan. Itu bukan doa sebenarnya. Itu adalah kalimat aku namakan engkau dengan nama fulan-fulan-fulan. Itu sebenarnya bukan doa, tetapi ucapan dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya aku namakan engkau dengan fulan-fulan-fulan. Ya. Adapun doa secara khusus ketika menamakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada doa khusus ketika kita menamakan seorang anak. Ya paling bismillah misalnya. Bismillah sammaituka bikadha wa kadha. Dengan menyebut nama Allah, aku namakan engkau dengan ini dan itu misalnya. Dan sebaik-baik nama, inna ahabbal asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya sebaik-baik nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Adapun masalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram, sudah kita jelaskan kemarin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tahun sebelum beliau wafat pernah berkata, seandainya tahun depan aku masih memiliki umur, aku ingin puasa Asyura, tetapi aku puasa satu hari sebelumnya, yaitu puasa Tasu'ah, sebagai bentuk menyelisihi kebiasaan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi yang hanya puasa tanggal 10 saja, agar kita beda dengan mereka, kita iringi satu hari sebelumnya, atau kata para ulama tidak masalah diiringi satu hari setelahnya sebagai bentuk pembeda dari kebiasaan ahlul kitab. Allah alam bissawab. Ada Yusri di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Ini pertanyaan saya, Ustaz, berkaitan dengan sholat. Ini kalau bolehkah saya sholat sunnah qorbi amadri baru ke masjid? Iya. Kalau di masjid itu langsung iqamah, Ustaz. Begitupun dengan sholat-sholat lainnya atau duhur atau apa, bolehkah saya sholat sunnah sebelum duhur, misalnya entah di rumah? Karena terkadang di masjid kan itu bedanya. Baik. Itu saja. Baik. Allah alam bisawab ya. Yang paling utama, salat-salat sunnah itu dikerjakan di rumah. Ya, Rasulullah SAW berkata, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya tidak dilaksanakan salat atau tidak dibaca di dalamnya Al-Quran. Dalam hadis Nabi berkata, sebaik-baik sholat adalah yang dikerjakan di rumah illal maktubah, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib utamanya dikerjakan di masjid. Kaitannya qobliyah maghrib, Rasulullah berkata, sallu qobral maghrib, sallu qobral maghrib, liman sya'a, au kama qala Rasulullah. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, bagi siapa yang ingin. Oleh karenanya qobliyah maghrib bukan termasuk qobliyah mu'akkadah. Yang mu'akkadah adalah qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Selebihnya adalah ba'diyah. Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Ya, 10 rokaat atau 12 rokaat yang kalau kita jaga, Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga. Jadi gak ada masalah dikerjakan di rumah, bahkan itu yang paling bagus. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Palembang, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Silahkan Bapak. Baik Ibu. Puasanya bulan Muharram ini sampai berapa ya Ustaz? Hari Sabtu Ibu insyaallah. Hari Sabtu berarti dari mulai hari Kamis nanti berarti 3 hari. Boleh, ya? Boleh. Kamis Ibu niat ke puasa Kamis, Jumatnya Tasu'ah, Sabtunya Asyura. Oh iya. Baik. Oh, begitu, ya, boleh. Ya, sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan hamba Allah dikatakan zakat makanan pokok dan ditanam anak Adam. Pertanyaannya, bagaimana dengan sagu yang tumbuh dengan sendirinya, tetapi tanah yang ditumbuhi sagu milik seseorang, apakah dizakati? Allah alam bisawab. Ya, hukum asalnya dia yang ditanam. Ya, yang ditanam oleh anak Adam. Adapun yang tumbuh sendiri, ya, hukum asalnya dia tidak ada zakat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tetapi yang ditanam misalnya padi atau gandum, itu kan ditanam. Ada masa menanam, kemudian ada masa memanen. Oleh karenanya kan Allah katakan waqtu haqqahu yauma hasadi. Ya, apa namanya? Keluarkanlah haknya di masa panennya. Ya, di masa panennya. Allah alam biswab. Ada Bapak Miswar di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Insyaallah hari Sabtu kan hari Asyura. Insyaallah. Yang pertama, bolehkah kita puasa kita belum lama hari Jumat? Enggak ada masalah. Terus yang kedua, Pak Ustaz, tradisi di tempat saya ini ada masjid. Itu tiap mau hari itu ada pengumpulan tanah untuk anak yatim. Bolehkah kita nanti apa lagi berlaku fitnah itu? Allah lebih sah. Itu saja Bapak, pertanyaan Bapak. Itu hal yang baru dalam agama, tidak dikenal. Kita Allah lebih sah. Menurut saya tidak Pak. Artinya kita tidak mengkaitkan Asyura dengan pesantunan anak yatim. Menyantuni anak yatim dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, silahkan Bapak lakukan. Tetapi mengkhususkan satu ibadah di waktu tertentu tanpa ada perintah dari syariat, ini bisa masuk kategori perkara-perkara yang baru. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Islam memuliakan anak yatim wajib, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yatim itu seperti ini di surga. Ya. Jadi memuliakan anak yatim dalam Islam wajib dan dia tidak dikaitkan dengan tanggal atau bulan tertentu. Sepanjang tahun, ya. Sama seperti kita memuliakan ibu, tidak dikaitkan dengan hari ibu, tapi kapanpun kita memuliakan ibu kita. Karena memang awsat abwabil jannah, ya, ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang berada di tengah. Ya, Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Aceh, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang misalnya saya tanyakan, misalnya saja sebuah kesuburan, iya, dikumumkan, sesudah dikumumkan, apakah keluarganya boleh mengaji kesuburan dan apa hukumnya? Itu saja, Ibu. Ya, iya. Baik. Wallahu alam bisawab, ya, terkait dengan masalah ini, kita melihat para ulama fikih berbeda pendapat antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan, mereka berdalil dengan hadis la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki syaitan. Coba kita kaitkan dua penggal hadis ini. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki setan. Artinya salah satu ciri dari rumah yang seperti kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Oleh karenanya sebagian ulama memahami hadis ini sebagai larangan membaca Quran di kuburan. Itu yang kita baca dari kitab-kitab para ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Ya, misalnya mereka berdalil dengan hadis wasiat Abdullah ibni Amr ibni Al-As, bahwasanya beliau berwasiat. Hadisnya kalau saya tidak salah riwayat Imam Muslim, beliau berwasiat apabila aku meninggal, ya kalian selesai menguburkanku, maka bacakanlah khawatim suratil Baqarah. Ya bacakanlah apa? Penutup dari surah Al-Baqarah. Dan itu yang saya tahu itu adalah pemahaman di mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi di mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat tidak masalah membacakan ayat-ayat Al-Quran setelah selesainya prosesi apa? Penguburan. Ya nanti ini merembet ke permasalahan apakah pahala bacaan Quran yang diniatkan untuk mayit sampai atau tidak. Itu panjang pembahasannya. Dan ini masalah khilafiyah yang sudah usianya tua. Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, dan yang lainnya mengatakan sampai. Imam Syafi'i ada dua riwayat. Kalau Ibn Katsir mengatakan tidak sampai. Bahwa Ibn Katsir menukil perkataan Imam Syafi'i, kata Ibn Katsir, Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah di surat An-Najm, ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan ini dalilnya Syafi'i yang mengatakan tidak sampainya sawab qiraatil Quran lil mayyit. Artinya ini masalah khilafiyah, Ibu. Ini masalah khilafiyah. Selama tidak ada kemungkaran di dalamnya, ya ini masalah yang saya rasa tidak menjadi ukuran si fulan ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, sesat atau tidak sesat, ini bukan ukuran. Tetapi ini adalah masalah yang mukhtalafun fihi bainal a'immah, yang diperdebatkan di antara para imam. Kalau saya misalnya, saya lebih cenderung membaca Al-Quran di rumah. Ya, ketika ada keluarga yang Allah wafatkan, saya cenderung membacanya di rumah atau di masjid. Dan saya cenderung berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada jenazah. Walaupun para ulama menjelaskan dengan syarat tidak dibuat kemungkaran-kemungkaran. Tidak perlu kita menyewa orang untuk membaca Al-Quran, dibuat tenda misalnya, kita bayar nih, Anda bayar, saya bayar sekian juta, Anda khatamkan Quran di sisi kuburan sampai selesai, ya. Atau tidak dikaitkan dengan jumlah hari yang ke-7, hari yang ke-40, hari yang ke-100, itu tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Yusri di Sulawesi Selatan. Apakah ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca li rabbiyal hamdu dan seterusnya sampai 10 kali saat bangkit dari ruku? Saya tidak tahu, Pak. Yang saya tahu tidak ada. Kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram yang dibaca oleh Nabi ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, maka Nabi memerintahkan para makmum mengatakan Rabbana walakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Itu yang kita baca dari hadis-hadis yang menceritakan bangkitnya Nabi dari ruku atau biasa disebut i'tidal. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah hukumnya akikah, cukur rambut dan ditakar dengan perak atau emas? Sunnah. Ya, sunnah. Apakah boleh puasa Asyura hanya tanggal 10? Boleh. Ya, boleh, tidak masalah. Tapi yang utama diiringi satu hari sebelumnya. Saya pernah dengar kalau Rasul pertama adalah Nuh dan Nabi Adam bukanlah Rasul. Apakah Nabi dalam memiliki syariat beribadah sedangkan definisi Rasul adalah membawa syariat ibadah sedangkan Nabi Adam bukanlah Rasul sedangkan apa saja yang dibawakan Nabi Adam? Iya, itu berdasarkan, bukan berdasarkan definisi, sebenarnya berdasarkan hadis. Jadi ada hadis riwayat Bukhari ya, yang menceritakan tentang manusia kelak berkumpul di padang mahsyar, lalu mereka mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat, tapi Nabi Adam tidak bisa dengan alasan pernah melanggar perintah Allah. Maka datanglah mereka kepada Nabi Nuh sambil berkata, "Ya Nuh, sesungguhnya engkau rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini sebenarnya madmun al-hadis, dia kandungan hadis. Di dalam hadis ini Nabi menggambarkan kondisi manusia di padang mahsyar yang mereka mendatangi Nabi Nuh sambil berkata, "Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus." Artinya Nabi Adam itu nabi. Apa itu nabi? Dari kata naba. Apa itu naba? Mendapatkan berita. Dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Artinya ketika turun Iqra, resmi beliau jadi nabi. Lalu kapan beliau diangkat menjadi rasul? Ketika turun firman Allah, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikanlah peringatan. Ini ada perintah untuk menyampaikan peringatan. Ashiratakal aqrabin, keluargamu yang dekat. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya nabi itu hanya dapat wahyu tapi tidak diperintahkan tabligh. Kalau rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan tabligh. Ada lagi sebagian ulama yang mendefinisikan nabi itu dia apa namanya tidak membawa kitab atau dia melanjutkan syariat sebelumnya. Sedangkan rasul datang dengan syariat yang baru dan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih apa pendapat para ulama terkait dengan perbedaan nabi dan rasul. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ngitung zakat mal dari mana? Dari modal, jalan, atau dari penghasilan per tahun, atau dari kenaikan harga aset? Zakat mal bukan aset, ya harta, emas, perak, atau yang sekarang dikiaskan oleh para ulama uang. Ya uang. Adapun aset berupa rumah yang ditempati, kendaraan yang dipakai, itu tidak ada zakatnya. Ya dalam hadis Nabi berkata tidak ada di dalam apa kuda yang digunakan zakat, kata Nabi. Rumah yang ditempati tidak ada zakatnya. Lalu apa zakat mal? Emas, perak. Atau kalau sekarang uang, ibu punya deposito, ya, atau punya apa namanya, punya tabungan, ya, punya tabungan. Kalau sudah di atas nisab, yaitu 85 gram emas, maka ada hak fakir miskin 2,5%. Lalu bagaimana dengan harta perhiasan? Nanti akan dibahas. Di mazhab Imam Syafi'i, kalau murni perhiasan, maka itu tidak ada zakatnya. Ya. Tetapi kalau itu perhiasan yang haram, misalnya, itu perhiasan, tapi dipakai oleh laki-laki. Atau seseorang membeli perhiasan bukan untuk perhiasan, tapi untuk dijual kalau harganya naik. Itu nanti akan dijelaskan di mazhab Imam Syafi'i, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Allah alam bissawab. Nanti akan kita baca dalil-dalilnya. Baik, sepertinya pertanyaannya pun sudah habis ya. Cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita masih menantikan jika ada pertanyaan. Ada kurang lebih sekitar 4 atau 3 menit lagi kebersamaan kita di pagi yang berbahagia ini. Hari ini kita membahas Kitabuz Zakah dari pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.